إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد saudara-saudaraku jemaah salat Jumat hamba-hamba Allah yang diberkati dan dirahmati, kita bersyukur pada siang hari ini diberikan kesempatan lagi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan umur untuk memperbaiki apa yang belum baik dari diri kita, untuk memperbaiki apa yang belum baik dari rohani dan jasmani kita, untuk memperbaiki apa yang belum baik dan belum menuju sempurna dari materi maupun spiritualitas kita. Kalau materi itu mudah dicari, namun rohani dan spiritual itu yang sulit untuk kita jaga dan kita tegakkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam sabdanya beliau mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ati wa yanqus bil ma'siyah. Iman yang bertengger dalam hati dan jiwa setiap kita itu bertambah dan berkurang, naik dan turun seperti fluktuasi dan volatilnya mata uang kita, seperti juga mata uang yang lain yaitu naik dan turun. Yazidu bi ta'ati wa yanqus bil ma'siyah, bertambah karena ketaatan kepada Allah, bertambah karena kedekatan kepada Allah, dan berkurang turun karena kemaksiatan dan jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wajar karena manusia tercipta dari dua unsur, yaitu unsur rohani dan unsur jasmani, unsur spiritual dan unsur material. Itu wajar karena manusia diciptakan Allah memiliki jiwa yang punya kecenderungan, dan itu yang membedakannya dari malaikat, dan itu pula yang membedakannya dari setan. Kalau malaikat selalu baik dan setan selalu buruk, maka manusia fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan dia Allah mengilhamkan dan dia Allah menginspirasikan dalam jiwa manusia fujuraha wa taqwaha, kejahatan dan juga ketakwaan, keburukan dan juga kebaikan. Oleh karena itu manusia yang beruntung adalah mereka yang dikatakan tuba. Mereka yang beruntung adalah barang siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, wa'amila lima ba'dal maut. Mereka orang-orang yang beruntung yang bisa mengendalikan nafsu amarahnya, nafsu buruknya, dan dia yang bisa mengontrol seluruh niat dan kecenderungan jahatnya. Ma'asyiral muslimin wa zawratal mu'minin rahimakumullah. Kenapa jiwa manusia bisa naik turun tingkat keimanannya, kadar keimanannya dan kualitas kebaikannya dan ketakwaannya? Karena dalam hidup kita Allah sudah sunnahkan, Allah sudah takdirkan di sini penuh duri, penuh ujian, penuh tantangan. Yang Allah katakan adalah al-fitnah. Ujian iman setiap hari itu akan dihadapi oleh seorang mukmin, jangan sangka bahwa Anda telah mengaku beriman sementara Anda merasa tidak ada ujian sama sekali. Begitulah Allah menegur kita yang aman dari segala ujian. Ujian sih itu hanya sesekali. Ujian pendidikan itu hanya teori. Ujian jabatan juga demikian. Tapi kalau ujian hidup itu setiap hari, setiap detik dan setiap nafas kita, itulah ujian keimanan. Oleh karena itu, khutbah ini saya akan fokuskan untuk mendekatkan kita perlunya istiqomah dalam iman, dalam ruhiyah, agar hidup kita semakin berkah. Istiqomah adalah satu hal yang mudah diucapkan tapi berat untuk dilaksanakan, terutama di akhir zaman seperti sekarang ini. Bagikan Rasulullah katakan, seseorang memegang bara api, di mana orang yang tidak kuat maka dia akan melepaskannya. Apabila dia kuat maka dia akan jadi orang hebat, orang yang akan dipuja dan dipuji di langit dan di bumi. Manusia yang dia diperintahkan oleh Allah untuk sujud padanya, seluruh makhluknya termasuk malaikat. Begitulah Adam alaihissalam. Namun bila tidak kuat dengan ujian dan keimanan tadi, maka manusia tadi akan asfala sabilin, akan lebih rendah daripada yang lainnya, hina-hina. Naudzubillahi dzalik. Akhir zaman ini Rasulullah sabdakan bahwa sayyidul zaman akan datang di akhir zaman, dan kita itulah zamannya sekarang ini, eranya. La yaqul Qur'anu illa rasmu. Quran itu hanya tinggal tulisannya belaka. Wa la yaqul Islamu illa ismuhu. Dan Islam hanya tinggal namanya saja. Muslim, namanya saja. Itu yang diberikan orang tuanya, namanya baik-baik, tapi kelakuan dan kualitas dirinya itu bertentangan dengan namanya. Dan orang yang paling jauh dan paling hina pada akhir zaman tadi, kata Rasulullah SAW, ulama'uhum, yaitu kaum inteleknya, orang-orang yang berpendidikannya, orang-orang yang punya ilmu, mereka justru adalah orang yang terburuk di akhir zaman tadi. Kenapa? Karena mereka punya ilmu, punya pengetahuan, tapi melakukan kejahatan dengan ilmunya tadi. Mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya dengan baik. Rasulullah SAW tanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah mereka penyembah berhala? Bukan. Mereka tidak menyembah berhala seperti yang kau ketahui, berhala-berhala rupa patung-patung. Tapi berhala mereka yang disembah selain Allah mereka adalah uang dan dirham. Diluhum butunuhum wa nisa'uhum kiblatuhum. Agama mereka, Tuhan mereka adalah perut mereka, dunia mereka, uang dan harta adalah di agama mereka. Menghalalkan segala cara untuk dapat menghasilkan duniawi ataupun materi. Wanita umum kiblat umum dan perempuan sudah menjadi kiblat mereka, bukan lagi Ka'bah. Di ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa manusia itu tercipta dalam kondisi lapar kepada nasi dan nasi asal ditakwil. Aku telah ciptakan manusia dalam kondisi yang terbaik, dalam penciptaan yang terbaik. Namun ketika manusia tidak melaksanakan fungsinya sebagai manusia, maka manusia tadi tidak jadi khalifah, manusia tadi tidak menjalankan perintah Allah, bahkan jauh dari hidayah Allah, maka manusia tadi akan dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Oleh karena itu, untuk menjaga istiqomah tadi, agar supaya kita menjadi manusia-manusia yang harkat dan martabat kita masih mulia, maka kita perlu menjaga ruhiyah dengan tarbiyah ruhiyah kita. Tarbiyah ruhiyah semakin diperlukan pada saat akhir zaman yang semakin banyak fitnah, semakin banyak ujian iman yang semakin kompleks, semakin berat. Dan Rasulullah pun tidak terbayang bagaimana ujian kita ini lebih berat daripada para sahabat dahulu. Para sahabat melihat Rasulullah SAW, sementara kita tidak melihat Rasulullah SAW kecuali hanya dalam mimpi kita. Namun kita harus tetap iman dan yakin bahwa sabda Nabi adalah benar, ajaran Nabi adalah kodrat benarnya. Oleh karena itu, kita bila mana tetap istiqomah, iman kita akan lebih mulia dibandingkan umat-umat terdahulu. Urgensi tarbiyah ruhiyah kita di akhir zaman ini yang pertama adalah sebagai dasar dari seluruh bentuk tarbiyah. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sa'irul jasad wa idza fasadat fasadat sa'irul jasad ala wa hiya al-qalbu." Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, itu tafsiran yang umumnya. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya itu, perilakunya dan tubuh itu akan baik. Bila buruk, maka akan buruklah seluruh tubuh tadi. Ketahuilah bahwa itu adalah al-qalbu. Qalbu pengertiannya di sini bukan liver. Qalbu di sini bukan hati dalam fisik, tapi qalbu di sini adalah nafsu. Di mana itu adalah ruh kita, di mana itu kesejatian dan jati diri kita, itu adalah nyawa kita, itulah jiwa kita, itu adalah rohani kita. Tubuh kita bisa hancur, bisa bertalang tanah, namun jiwa kita itulah sesungguhnya yang abadi. Persoalannya adalah abadi dalam kenikmatan, kebahagiaan, ataukah abadi dalam siksaan. Yang kedua adalah ruhiyah tarbiyah ruhiyah yang mendorong kita untuk selalu beramal saleh dan jauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal kullu imrin ma nawa, bahwa segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Niat baik dan niat buruk memang tidak bisa diukur, tapi itu ada parameternya. Ada indikasinya, jadi ada indikator-indikator yang bahwa seorang itu berniat jahat atau berniat buruk. Tapi juga sebaliknya, orang berbuat baik dengan niat buruk bisa jadi. Atau kebalikannya, dia berbuat jahat dengan niat baik, itu juga tidak benar. Jadi yang benar adalah perbuatan baik itu harus dilandasi dengan niat yang baik. Dan niat baik dasarnya adalah keimanan. Sehingga orang yang beramal sebaik apapun, sebanyak apapun, akan tertolak kalau dia tidak beriman. Jadi kita sesungguhnya bersyukur kepada Allah karena kita memiliki keimanan. Itu modal dasar dan modal besar kita untuk meningkatkan kualitas diri kita. Yang ketiga, tarbiyah ruhiyah akan memperkokoh jiwa manusia. Di mana ketika hidup banyak cobaan dan ujian, baik materi, sosial, ekonomi, maka pada titik nadir seseorang, fitrahnya akan memanggil Tuhan, fitrahnya akan kembali kepada Allah Sang Penciptanya. Siapapun itu, bahkan orang ateis sekalipun, mereka akan kembali kepada Tuhan. Nah, orang yang paling beruntung adalah dia tidak menunggu untuk datangnya musibah, datangnya ujian, datangnya bencana, datangnya masalah, baru dia pergi umroh, baru dia sholat tahajud, baru dia puasa, baru dia baca Quran, baru dia bersimpuh nangis. Meski itu pun juga Allah menyukainya bila seseorang sudah tersesat jauh maka kembali kepada Allah. Tapi alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang selalu ingat Allah dalam segala kondisinya, itulah yang Allah akan berikan perlindungan, Allah akan berikan keberkahan dalam dunia. Bahkan ketika kita dirundung masalah pun, maka Allah memberikan kita tips. Yang pertama adalah wasta'inu bis-sabri wat-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kalian minta tolonglah kepada Allah itu melalui, bukan jin, bukan dukun, bukan melalui orang pintar, bukan melalui pejabat tinggi, bukan melalui broker, bukan melalui siapapun, tapi bisabri wa shalah, melalui kesabaran, yaitu olah emosi, olah jiwamu itu, wassalam, dan juga dengan sholat. Akhir sholatan zikri, dan sesungguhnya sholat itu berzikir kepada Allah SWT ala bidikrillahi tajma'inul qulub. Yang keempat adalah tarbiyah ruhiyah untuk terapi paling efektif beragam penyakit dan masalah rohani. Karena itu Allah berfirman, ala bidikrillahi tajma'inul qulub, ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah bukan kumat kami belaka diijak, bukan muter-muter tas di belakang, tapi segenap jiwanya itu menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu hati akan tenang. Sakit tenangnya makanya banyak yang khutbah Jumat itu banyak tidur karena dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sakit tenangnya ketika dibacakan Quran tidur, ya. Ketika diputarkan musik-musik rock maka dia akan begitu energiknya. Itu bukan maksudnya muka parahnya, tapi salah satu dampak daripada zikir kepada Allah merelaksasikan segala stres manusia. Karena itu fitrah yang Allah tahu betul bagaimana memberikan terapi kepada manusia yang Allah maha tahu fitrahnya. Jadi ambillah wudhu kemudian bersolat dan berzikir kepada Allah SWT. Masalah sebesar apapun Allah akan redakan dan Allah akan teratasi. Pertama reda, yang kedua Allah berikan solusi. Oleh karena itu ada salat istikharah, Allah syariatkan ada salat hajat. Di situlah sebenarnya Islam itu memberikan solusi bagi pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara. Yang kelima, tarbiyah ruhiyah menambahkan dan menanamkan tanggung jawab dan amanah di hadapan Allah lebih kuat daripada sekedar tanggung jawab di hadapan sesama. Konsep al-ihsan bahwa kita beribadah kepada Allah untuk menggunakan hidup ini di jalan Allah, siang malam ibadah spiritual maupun sosial, itu seolah-olah Allah itu adalah kita melihatnya. Kalau tidak mampu maka kita yakin Allah melihat kita. Itu akan yakin bahwa sekenap gerak-gerik kita harus kita perhitungkan ridhoi atau takdir baik Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah tarbiyah ruhiyah merupakan pendidikan persiapan dalam bentuk generasi muda kita. Sebenarnya bukan hanya generasi muda, termasuk generasi tua. Sekalipun kita lebih banyak berharap kepada generasi muda, bangsa kita ini, ya, negeri kita yang tercinta ini, anak-anak bangsa dan umat kita yang kita cintai, saat ini sedang dalam persimpangan jalan. Mereka kehilangan figur, mereka kehilangan teladan, mereka kehilangan arah, mereka kehilangan asuhan, mereka kehilangan bimbingan. Kalau diasuh maka telah asuhan, kalau dibimbing maka disesatkan. Nah inilah sebenarnya dengan adanya tarbiyah ruhiyah dimulai dari keluarga, dimulai dari diri keluarga, kemudian diteladankan oleh para pemimpin, maka bangsa kita ini tentunya tidak akan tersesat jauh lagi, tidak akan terpuruk lebih parah lagi. Yang terakhir, tarbiyah ruhiyah adalah bekal utama bagi para pemimpin, para pendakwah, para aktivis, agar supaya niat ikhlasnya itu tetap terjaga. Karena sebelum kita melakukan aktivitas untuk perbaikan apapun, maka kita harus mulai dari diri kita sendiri. Harus punya bekal yang banyak, yaitu rohani. Karena salah itu jadi lainnya, orang yang teropos, orang yang rompok-rompok jiwanya, maka mustahil dia akan bisa memberi. Keteladanan itu harus dengan perilaku, bukan dengan retorika. Keteladanan itu harus ditampakkan dalam contoh konkret, bukan sekedar basa-basi. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa siklus rohani kita harus selalu kita jaga, sehingga kita hari ini sudah masuk di bulan Dzulhijjah dan kita lagi masuk bulan Dzulhijjah. Saudara-saudara kita sudah ada yang berangkat di tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Itu salah satu bentuk konkret tarbiyah ruhiyah, pendidikan rohani. Di mana Rasulullah pernah bersabda, "Amrul al-umrah tu ila al-umrah tabaratan lima bainahuma wal hajj mabrur la talahu jazaa'u illa jannah." Dalam hadis Bukhari Muslim ini Rasulullah bersabda, antara umrah dengan umrah itu adalah menghapuskan dosa. Bukan menghapuskan dosa sebenarnya, memperbaiki kualitas manusia antara keduanya itu. Dan haji mabrur akan ada pahalanya, yaitu surga. Tabu bain haji wal umrah fa inna ma yaqiyana faqra wal dhunuba kama yaqil kibr. Kubitan hadis wa tahamul fitrah wanita berhaji mabrur tawabun ila jannah. Rasulullah juga bersabda, dalam kalian ikutkanlah haji dan umrah, karena di antara keduanya itu ada akan menghapuskan kemiskinan dan dosa-dosa. Dan dalam Ramadan pun kita demikian, Rasulullah bersabda, sholat yang lima waktu dan satu Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan satu ke Ramadan lainnya adalah menjadi penebus dosa kafarat antara keduanya. Kita beruntung punya forum Jumatan, karena itu punya kesempatan setiap Jumat kita membersihkan diri, rohani, jasmani kita dan fisik kita agar supaya kita semakin baik dari hari ke hari. Barakallahu wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalna minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ahmaduhu abla wa hamdin wa azzah wa ajmala. Saudara-saudara kaum muslimin, saudara-saudara mukminin, saudara-saudaraku yang dirahmati dan diberkati Allah SWT, marilah kita berdoa kepada Allah SWT agar supaya Allah berikan keistiqomahan kepada diri kita, sehingga dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dalam umur berapapun, kita tetap istiqomah memegang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak ada yang akan kita takutkan bila kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, kita akan takut dan khawatir dengan segala apapun jika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah itu benar, Allah itu bersama kita jika kita bersamanya. Dan mudah-mudahan istiqomah kita akan mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Jadi itu bahkan kita berujung kepada husnul khatimah, itu yang kita dambakan, cita-cita kita semuanya. Akhirnya baik itulah yang akan mempertemukan kita dengan senyuman kita, dengan kebahagiaan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.